السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث بريكوتنيا الحديث 30 بعد 300 حديث yang ke-330. Wa anha qalat, dan juga dari Aisyah beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah SAW wa 'indi rajulun, masuk kepada kami, masuk kepada aku, ini bertemu aku Rasulullah SAW, sedangkan di sampingku atau bersamaku ada seorang laki-laki. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya Aisyah, man hadha, wahai Aisyah, siapa dia? Qultu, aku katakan kata Aisyah, akhi minar radha'ah, dia adalah saudaraku sepersusuan. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya Aisyah, undurna min ikhwanikunna, fa innama ar-radha'atu min al-maja'ah. Wahai Aisyah, lihatlah saudara-saudara kalian, sesungguhnya radha'ah itu dari maja'ah, sungguhnya persusuan itu adalah dari kelaparan, dari kekurangan makan terjadi persusuan orang lain. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk lihat semua, siapa saja yang pernah menyusui kamu, siapa dan saudara-saudaranya siapa. Undurna min ikhwanikunna, lihatlah siapa saudara-saudara kamu dari persusuan, karena persusuan itu biasanya karena kelaparan. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara global, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah fawajada 'indaha akhaha min ar-radha'ah. Ketika Nabi memasuki tempat Aisyah, didapati Aisyah bersama seorang laki-laki. Wa huwa la ya'lamu anhu, sedangkan Nabi belum mengenalnya siapa dia. Fataghayyara wajhuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berubahlah muka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karahatan litilkal hal, karena tidak suka melihat yang demikian. Wa ghayratan ala maharimihi, dan karena cemburu yang syar'i melihat istrinya bersama seorang laki-laki. Qala, fa'alimati sabab alladhi ghayyara wajhuhu aw ghayyara wajhahu, maka Aisyah paham kenapa Rasulullah SAW berubah mukanya. Fa akhbarathu, maka dikhabarkan kepadanya, innahu akhaha min ar-radha'ah, bahwa orang ini adalah saudaranya sendiri, saudara sepersusuan. Maka Nabi pun bersabda, ya Aisyah, undurna wa tathabbatna fi ar-radha'ah. Wahai Aisyah, lihatlah. Lihat bukan hanya maknanya melihat, tetapi maknanya adalah meneliti tathabbatna. Perhatikanlah, telitilah siapa saudara-saudaramu dari rodha'ah. Fa inna minha ma la yusabbibul mahramiyah, karena bisa jadi dari persusuan tadi ada yang belum menyebabkan mahram. Kalau massah-massatan itu tidak menyebabkan mahram, sebagaimana nanti akan dibahas dalam ikhtilaf para ulama. Fala budda min radha'ah yanbut 'alaiha al-lahm wa tashtad biha al-'idham. Maka persusuan yang menyebabkan jadi mahram adalah persusuan yang akan membentuk daging atau yang telah membentuk tulang. Sekali atau dua kali? Tidak. Bukan sekali dua kali. Kalau cuma sekali dua kali, tidak membentuk daging, tidak membentuk tulang. Maka yang dimaksud persusuan di sini adalah persusuan yang benar-benar menyebabkan si bayi itu tumbuh besar dengan daging dan tulang dari susu tersebut. Maka dia menjadi seperti anaknya dan mahram dengan suaminya dan mahram dengan anak-anaknya yang lain. Wadhalika an takuna minal maja'ah hina yakunu tiflu muhtajan ila al-laban, yaitu dari sebab maja'ah, dari sebab lapar. Kalau si anak tadi kelaparan, kurang susu, kemudian disusukan pada seseorang, maka tentunya menyusunya benar-benar menyusu serius. Tetapi kalau lihat anakmu digendong, ditimang-timang, kemudian disusukan oleh dia, bukan karena maja'ah, kira-kira si bayi itu akan menyusu dengan serius atau tidak? Tidak. Paling massah-massatan. Sekali sedot, dua sedot sudah cukup. Karena dia tidak lapar, si bayi itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian dikatakan, hina yakunu tiflu muhtajan. Kalau seorang anak dalam keadaan lapar, muhtajan ila laban, butuh susu. Fala yataqawwah bighairih. Fayakunu hina idin kaljuz' minal murdi'ah. Fayasiru ka ahadi awladiha fatathbutil mahramiyah. Maka tentunya dia tidak akan menjadi kuat tanpa susu itu. Fayakunu hina idin kaljuz' minal murdi'ah. Maka anak itu akan menjadi salah satu atau bagian dari anak-anak yang disusukannya. Anak-anaknya dia yang asli disusukan, dan anak orang lain tadi yang kelaparan tadi disusukan. Maka sama statusnya seperti anak-anak yang lain. Ka ahadi awladiha. Seperti salah satu dari anak-anak si wanita itu. Fatathbut al-mahramiyah. Maka tetaplah al-mahramiyah. Khonifidina azakumullah. Di sini berarti Rasulullah SAW menyatakan pada Aisyah, undurna, lihatlah, telitilah, pelajarilah siapa-siapa yang betul-betul mahrammu dari persusuan, dan siapa yang bukan, siapa yang sudah menjadi saudara, siapa yang tidak. Ini menunjukkan tidak sembarang susuan menjadikan mahram. Ini catatan penting dari hadis ini. Berarti apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid. Awalan, ghiratul rajul ala ahlihi wa maharimihi min mukhalatatil ajanib. Yang pertama, ghiratul rajul. Kita mendapatkan pelajaran penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang laki-laki harus cemburu. Harus memiliki ghirah ala ahlihi wa maharimihi. Harus memiliki ghirah, kecemburuan atas istrinya dan siapa-siapa yang merupakan mahramnya. Istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya. Kalau bersama laki-laki yang bukan mahram, cemburu. Ada apa? Siapa dia? Apamu itu? Pamanmu? Kakakmu, adikmu, bukan. Kenapa kamu bersama dia? Apa boleh bertemu seperti itu? Haram. Ini cemburu namanya. Ya'ni min mukhalatatil ajanib. Ghirah itu membawa untuk melarang dan juga menjaga agar istrinya dan wanita-wanita yang merupakan mahramnya jangan sampai bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini faedah penting yang pertama. Dan ghirah adalah sesuatu yang fitrah dan juga syar'i. Ghirah adalah sesuatu yang memang fitrah seorang laki-laki dan juga diperintahkan, disyariatkan. Di samping hadis ini juga ada hadis lain Rasulullah SAW menyatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, bagaimana kau kalau engkau mendapati istrimu bersama laki-laki lain? Ya Rasulullah, aku akan tebas dengan pedangku ini orang itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang lain, ata'jabina min ghirati Sa'ad. Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu dari Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu dari aku. Oleh karena itu Allah mengharamkan yang haram-haram. Allah mengharamkan zina karena cemburu. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini makna kecemburuan. Kecemburuan itu adalah tidak ridha. Kalau orang yang dia merupakan saudaranya, kerabatnya dalam keadaan melakukan hal-hal yang haram, tidak suka, tidak ridha. Termasuk hal-hal yang haram adalah bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram, apalagi bukan hanya bertemu, berpacaran, marah, wajar, dan itu adalah ghirah yang syar'i. Yang ketiga, yang kedua, idza ahassa ar-rajul min ahlihi ma yuribuhu fa'alayhi at-tathabbut qabla al-inkar. Yang kedua, kalau seseorang laki-laki merasa pada keluarganya, pada istrinya, apa yang membuat dia ribah, gelisah, fa'alaihi tathabbut qabla al-inkar, maka hendaklah tathabbut dulu sebelum mengingkari. Jangan langsung marah, tetapi tanya dulu, siapa dia? Jangan-jangan saudaranya, jangan-jangan familinya yang mahram dengan dia. Sehingga ghirah bagus. Ghirah itu sesuatu yang memang mesti ada pada seseorang suami pada istrinya, suami pada anak perempuannya, harus ada ghirah. Tetapi jangan kemudian melakukan hal-hal yang belum tentu ternyata sebelum tathabbut. Jangan marah dulu sebelum tathabbut. Tathabbut adalah meneliti. Yang bersama dia siapa? Jangan langsung marah-marah ternyata itu kakaknya sendiri. Kakak dari mana? Loh, kan dulu ibu saya pernah nikah dengan fulan di tempat A, punya anak. Nah ini anak seibu dengan saya, beda bapak. Ini namanya sesuatu marah qabla tathabbut, sebelum tathabbut. Maka di samping kita mendapatkan faedah ghirah, juga kita mendapatkan faedah at-tathabbut qabla al-hukum. Tathabbut sebelum menghukumi. Rasulullah SAW ketika melihat Aisyah seperti itu, marah atau tidak marah? Marah. Dari mana marahnya? Dari berubahnya raut muka beliau. Beliau sebelum berbicara sudah terlihat kemarahannya pada raut muka beliau. Tetapi yang keluar dari mulutnya adalah kalimat, ya Aisyah, man hadza? Siapa orang ini? Pertanyaan tersebut. Pertanyaan untuk memastikan siapa orang ini. Ternyata saudaranya sepersusuan, maka Rasulullah SAW kenapa tidak kenal dengan saudaranya Aisyah sepersusuan? Berarti ini harus diteliti. Siapa saja saudara-saudaramu sepersusuan? Ya Aisyah, undurna. Wahai Aisyah dan para wanita, undurna, lihatlah. Siapa saudara-saudara kalian sepersusuan? Sesungguhnya yang namanya rada'ah itu adalah minal maja'ah, dari kelaparan. Yakni bukan yang sedikit-sedikit, tetapi yang serius. Yang sungguh-sungguh menyusui. Nanti akan dibahas berapa yang dikatakan sebagai rada'ah yang akan menjadikan mahram dan seberapa yang belum. Yang ketiga, at-tathabbut min sihhatir rada' al-mahram wa dhabtuhu. Yang ketiga, berarti harus ada ketelitian dalam melihat benarkah dia adalah saudara sepersusuan. Min sihhatir rada', apakah sah tidak sah persusuan tadi? Apakah menjadi mahram atau tidak menjadi mahram? Wa dhabtuhu, dan batasan-batasannya. Harus dilihat batasannya, dilihat pula sah tidak sahnya persusuan, dilihat pula siapa-siapanya, harus teliti. Fahunaka radha'un la yuhram, ala yuharrim. Di sana ada persusuan yang la yuharrim, yang tidak menjadikan mahram. Ka'an la yusadif waqtar radha'il muharram. Seperti kalau tidak mencocoki, tidak bertepatan dengan waktu persusuan. Waktu persusuan. Apa waktu persusuan? Hah? Enam. At-tufulah adalah masa menyusui. Kalau tidak pada masa menyusui, bisa jadi itu tidak membentuk tubuh sama sekali, atau dia hanya dalam keadaan tidak mempengaruhi, karena dia makan nasi, dia makan daging, dia makan segala macam dimakan, sehingga belum tentu susu itu akan membentuk sesuatu padanya. Kemudian juga jumlahnya, waktunya, waktu lapar atau waktu tidak lapar. Kalau waktu tidak lapar, ketika disusukan oleh orang lain, bayi itu malas-malesan, akan menyedotnya 1-2 kali saja berhenti. Apakah itu menjadi mahram? Tidak sama sekali. Berarti lihat waktu-waktu persusuan. Yang keempat, annahu la budda an yakuna ar-radha' fi waqtil hajah ila taghdiyatihi. Yang keempat, bahwa saya semestinya ar-radha' menyusui itu adalah pada waqtul hajah ila taghdiyatihi, pada waktu butuhnya si anak tadi pada susu. Fa innar radha'ah minal majaa'ah. Ini makna ucapan Rasulullah, ar-radha'ah minal majaa'ah. Persusuan itu dari kelaparan. Ya, ini kalau tidak lapar itu bukan waktunya, tetapi ketika lapar itulah waktunya menyusui. Wa ya'ti tahdidu dzalik, dan akan dibahas nanti batasannya, adadan wa waqtan, jumlahnya dan waktunya. Wal khilafu fihi insyaallah, dan perselisihan yang ada padanya insyaallah akan disebut. Adadan, jumlah radhaahnya adalah 5 radhaat, dan waktunya adalah waktu tufulah. Itu yang rajih, nanti akan dibahas perselisihannya. Yang kelima, al-hikmah fi kauni ar-radha al-muharrim huwa ma kana min al-majaa'ah. Yang kelima, bahwa hikmah bahwa persusuan yang akan menjadikan mahram adalah kalau dari kelaparan. Apa hikmahnya? Li'annahu hina yataghadza bila baniha, karena kalau dalam keadaan lapar, kemudian dia dalam keadaan si bayi tadi yataghadza bila baniha muhtajan ilaih, yakni bertambah gizi dengan susu tersebut. Qala yashib alaihi lahmuh, maka niscaya akan terbentuk dagingnya. Wa taqawwa 'idhamuh, dan semakin kuat tulangnya. Fayakunu kal juz'i minha, maka seakan-akan bayi itu adalah bagian dari daging si ibu tadi. Fayasiru kal walad, maka jadilah anak tersebut seperti anaknya sendiri. Laha taghadhi fi batniha, yang memiliki bagian gidha, makanan dari tubuh si ibu tadi. Wasara bid'atan minha, maka jadilah dia bagian dari si ibu tadi, karena makanannya dari perut si ibu, dari susunya, atau bayi yang lahir dari rahimnya, maka kedua-duanya sama. Yang disusui tadi menjadi besar karena susu ibu tadi, bayi yang lahir juga dari dagingnya ibu tadi. Kalau bayi tadi membesar karena susu ibu tadi, bukankah berarti anak itu salah satu bagian dagingnya atau sebagian dagingnya dari ibu tadi? Jelas, kalau merupakan dagingnya dari daging ibu tadi, maka jelas itu adalah saudara. Ikhwan fillah a'azakumullah, inilah hikmah kenapa Rasulullah menyatakan bahwa yang namanya radha'ah yang sah adalah kalau dari majaa'ah, kalau dari kelaparan, disebabkan oleh kelaparan. Taib, sebelum dilanjutkan, adzan dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. Ikhtilaful ulama'u fi qadri radha' al-muharrim. Berselisih para ulama tentang qadri radha' fi qadri radha' al-muharrim. Berselisih para ulama tentang ukuran susuan yang menjadikan mahram. Susuan yang sah, yang menjadikan ibu susuannya sebagai mahram dan kerabat-kerabatnya. Fadhahaba ta'ifatun minas salaf wal khalaf ila anna qalil ar-radha' wa kathiruhu yuharrim. Sebagian kelompok para ulama dari kalangan salaf maupun dari kalangan khalaf berpendapat bahwa sedikit susuan ataupun banyak itu mengharamkan, yakni menjadikan anak itu mahram dengan ibu susuannya. Jadi tidak peduli sedikit ataupun banyak, pokoknya menyusui dengan seorang ibu, maka menjadi mahram sedikit maupun banyak. Wa huwa marwiyun an Ali, ini diriwayatkan dari Ali, dari Ibn Abbas, dan juga qaulu Sa'ad ibn Musayyib, pendapatnya Sa'ad ibn Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Qatadah, Al-Auza'i dan Ats-Tsauri. Wa huwa madhhabu Malik wa Abu Hanifah. Dan pendapat ini juga merupakan pendapatnya dari madhabnya Malik dan juga Abu Hanifah. Wa hujjatuhum, dalil mereka adalah anna Allah Subhanahu wa ta'ala 'allaqa at-tahrim bismir radha'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan mahram tidak mahramnya dengan kalimat radha'ah, persusuan. Wa kadzalika al-Qur'an, demikian pula dalam Qur'an, atlaqaha wa lam yuqayyidha. Dalam hadis maupun dalam Qur'an disebutkan hanya kalimat radha'ah, saudara sepersusuan. Lam yuqayyidha bi syai', tidak dikaitkan, tidak diberi kaid apapun. Fa haitsu wujida ismuha wujida hukmuha, maka selama ada namanya maka ada pula hukumnya. Ada enggak susuan? Disusui atau tidak disusui? Disusui. Kalau disusui maka mahram. Tidak disusui tidak mahram. Berarti kalau ada kalimat persusuan, ada kalimat disusui, tidak tanya banyak atau enggak banyak, jadi mahram. Demikian kata pendapat mereka, pendapat yang pertama ini. Pendapat yang kedua, wa dhahaba ta'ifatun ukhra, dan kelompok yang kedua berpendapat ila annahu la yathbutu at-tahrim bi aqalli min thalath radha'at. Kelompok kedua berpendapat bahwasanya tidak bisa mengharamkan, menjadikan seorang tanah anak tadi jadi mahram kalau kurang dari 3 susuan. 3 kali susuan. Wa hadha qawlu Abi Thawr wa Ibn al-Mundhir wa Daud. Ini adalah pendapatnya Abu Thawr, Ibn al-Mundhir dan Daud. Apa hujah mereka? Wa hujjatuha ula'i ma yathbut 'anil nabi. Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yahrum aw la yuharrimul massah wala al-massatan. Rawahu Muslim. Kata Nabi tidak mengharamkan, tidak menjadikan mahram hanya 1 sedotan atau 2 sedotan. Al-massah sedotan, wal-massatan 2 kali sedotan. Maka tidak menjadikan mahram kalau seorang bayi hanya menyedot sekali atau 2 kali saja. Maka mereka memahami, hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Maka kata mereka, kalau massah-massatan tidak boleh, berarti 3 massah boleh. Yang tidak boleh kan 1 dan 2. Massah, massatan. Famafhumul hadis, maka mafhum hadisnya adalah annama zada 'alal massataini yathbut bihi at-tahrim. Maka kalau lebih dari 2 massah, 2 sedotan, 2 persusuan, maka yathbutu at-tahrim, akan menjadikan anak itu mahram kalau lebih dari massatan. Karena Nabi menyatakan la yuharrim al-massah wal al-massatan, kalau sekali 2 kali tidak, berarti yang 3 kali yang menjadikan mahram. Wa huwa thalath fasa'idah, berarti 3 ke atas itu akan menjadikan mahram, kata pendapat kedua. Pendapat kedua dengan pendapat pertama, mana yang lebih kuat? Hah? Kalau sudah ada hadis yang menyatakan dalam riwayat Muslim la yuharrimul massah walal massatan, berarti kalimat sedikit maupun banyak mengharamkan sudah terbantah. Karena ini sedikit massah massatan. Nah, kata Nabi la yuharrim, tidak menjadikan mahram. Wa dhahaba ta'ifatun tsalitsah, ada pendapat yang ketiga. Berpendapat ila annahu la yathbut bi aqal min 5 radha'at. Bahwasanya tidak bisa menjadikan mahram kalau kurang dari 5 kali susuan. Wa hadha qawlu Abdullah bin Mas'ud. Pendapat ini pendapat Abdullah bin Mas'ud, pendapatnya Abdullah bin Zubair, pendapatnya Atha wa Tawus, dan juga pendapatnya dari imam-imam seperti imam-imam madhab seperti Imam Syafi'i wa Ahmad wa Ibn Hazm dan juga Ibn Hazm. Apa dalil mereka? Wa dalilu haula ma thabata fi sahihi Muslim. Dalil mereka adalah apa yang juga diriwayatkan dalam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana fima unzila minal Qur'an Ashru radu'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatuwfi Rasulullah SAW wa hiya fi ma yaqra min al-Qur'an. Dalil mereka adalah apa yang telah sabit dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya kata Aisyah, dulu pada apa yang turun dari Al-Qur'an itu ada kalimat Ashru radu'atin ma'lumatin yuharrimna, 10 kali susuan yang sudah ma'lum akan menjadikan mahram. Thumma nusikhna, kemudian dimansuhkan dengan kalimat bi khamsin ma'lumat, dengan 5 kali susuan maka mengharamkan. Fatuwfi Rasulullah, maka Rasulullah SAW wafat dalam keadaan masih tetap seperti itu, fima yaqra minal Qur'an, dalam apa yang telah dibaca pada Al-Quran, yani yang dimansuhkan lafadznya tetapi sabit hukumnya. Apa hukumnya? 5 rad'at, 5 kali susuan. Wa ma ja'a fi sahih Muslim aidan fi qissati Sahlah, dan juga dalil lain yang juga dalam riwayat Muslim, dalam sahih Muslim, tentang kisah Sahlah zaujatu Abi Hudzaifah. Dia adalah, Sahlah adalah istri dari Abu Hudzaifah. Hina maqalat, ketika dia berkata, inna kunna nara saliman waladan, sesungguhnya kami tadinya berpendapat bahwa Salim adalah anak. Wa kana ya'wi ma'i, dan kemudian dia tetap bersama kami di rumah kami. Wa ma'a Abi Hudzaifah, dan bersama Abi Hudzaifah. Fi baitin wahid, di satu rumah. Wa yarani, dan dia bisa melihat aku, kata Sahlah. Wa qad anzalallahu fihim ma qad alimta, kemudian turunlah riwayat sebagaimana apa yang kau tahu. Fa kaifa tara fi, maka bagaimana pendapatmu? Yani dianggap tadinya anak karena sudah pernah menyusui, tetapi ternyata ada ayat yang menyatakan demikian demikian demikian, yani harus 10 kali atau 5 kali. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ardhi'ihi fardha'athu 5 rad'at, kata Nabi, susuilah dia, maka disusuilah 5 rad'at, dengan 5 kali susuan. Fakana bimanzilati waladiha minar rada'ah, maka jadilah anak tersebut seperti anaknya sendiri, yaitu anak sepersusuan. Baik, disebutkan dalam hadis ini 5 rad'at, berarti dalam hukumnya, bahkan dalam Al-Qur'an yang lafadznya dimansuhkan tapi hukumnya sabit, sebagaimana dalam riwayat dari Aisyah dalam Sahih Muslim. Wa ajabat hadhihi ath-thaifah, maka pendapat yang ketiga ini berpendapat harus 5 kali susuan baru dikatakan mahram. Kalau belum 5 kali maka tidak dikatakan mahram, atau belum bisa menjadikan anak tersebut mahram dengan ibu susuannya. Bagaimana menjawab kelompok ketiga ini? Dalil-dalil kelompok pertama dan kelompok kedua. Ajabat hadhihi ath-thaifah, kelompok yang ketiga ini membantah dalil-dalil dari ta'ifatainil ulayain faqalat. Mereka membantah atau menjawab dari alasan-alasan kelompok pertama dan kedua sebagai berikut. Amma man yarawna anna qalilahu wa kathirahu yuharrim, adapun pendapat yang mengatakan sedikit dan banyak akan menjadikan mahram, jawabuhumul hadis sahih, maka jawabnya cukup dengan hadis sahih al-mutaqaddim yang sudah lewat. La tuharrimul massah wala massatan. Berarti pendapat pertama terbantah dengan hadis sahih, tidak bisa mengharamkan, tidak bisa memahramkan satu sedotan atau dua sedotan susuan. Wa amma jawabu ashabi thalath, adapun jawaban untuk menjawab pendapat yang kedua, fahuwa anna daliluhum mafhum, bahwa dalil mereka adalah mafhum. Wal mantuq muqaddam alaihi, sedangkan dalil kita yang ketiga ini adalah mantuq, terucap. Wal amal bi ahaditsil rada'atil khams i'malun lil hadits kulliha, maka mengamalkan hadis yang menyatakan 5 kali susuan itu mengamalkan seluruhnya. Baik, berarti membantah pendapat pertama yang mengatakan sedikit maupun banyak mengharamkan, cukup dengan hadis sahih, bahwa ada hadis sahih yang menyatakan masa-masatan tidak mengharamkan. Berarti kalau sedikit tidak bisa mengharamkan, kalau banyak bisa menjadikan mahram. Baik. Sekarang apa batasan sedikit maupun banyak? Pendapat kedua menyatakan kalau tiga itu sudah banyak. Kalau dua masih belum. Kata Nabi mengatakan massa massatan. Rasulullah mengatakan tidak mengharamkan massah wala massatan. Hadisnya begitu. Tidak bilang kalau tiga boleh. Tidak ada. Iya kan? Berarti kalimat kalau tiga boleh ini dari siapa? Hah? Dari faham. Namanya mafhum. Ini mantuk namanya. Adapun nutqun Nabi, ucapan Nabi, la tuharrimul massah walal massatan. Titik. Satu sedotan, dua kali sedotan, tidak menjadikan mahram. Ini nutqun Nabi, ucapan Nabi. Adapun berarti, kalau tiga, memahramkan. Kalimat berarti, kalau tiga memahramkan adalah mafhum. Sedangkan dalil yang ketiga, dalil kelompok ketiga, dari Aisyah, menyatakan bahwa fima unzila minal Qur'an, dari ayat yang turun dari Al-Quran, ada yang menyatakan asyru rada'at ma'lumat, 10 kali persusuan, atau 10 kali susuan, dalam keadaan ma'lum, sudah jelas, yang jelas, maka akan memahramkan. Kemudian, mansuh dengan 5 kali susuan, akan memahramkan. Kalimat khamsa, rada'at, mantuk atau mafhum? Hah? Terucap atau pahamnya ulama? Mantuk. Baik. Mereka berdalil dengan mantuk, sedangkan yang kedua berdalil dengan mafhum. Wal mantuk muqaddamun alal mafhum. Kenapa mantuk muqaddam alal mafhum? Aqwa. Aqwa. Kalau mantuk jelas terucap dari Nabi atau dari Aisyah, dari Nabi SAW, bahkan ini dari ayat Al-Quran. Yang sudah mansukh lafadznya, tapi hukumnya sabit. Sedangkan ini mafhum. Yang namanya mafhum bisa jadi ada mafhum lain. Seperti yang namanya massah massatan, bisa jadi maknanya sekali dua kali, berarti tiga boleh, seperti yang dipahami oleh mereka. Bisa jadi maknanya sedikit. Satu dua kali itu gak jadi mahram. Ternyata maksudnya, kalau sedikit itu gak jadi mahram. Sehingga satu, dua, tiga kali pun masih tetap sedikit. Karena kalimat massa massatan, marrah marratain, itu maknanya sedikit dalam bahasa Arab. Ini juga mafhum. Maka ada ihtimal. Wa idha kana fihi ihtimal batala al-istidlal. Idha wujid al-ihtimal batala al-istidlal. Idhan mahu rajih? Khamsa rada'at ma'lumat. 5 kali susuan maklumat. Maklumat nanti betul-betul menyusui. Jelas. Baik, sekarang apa maknanya 5 kali? 5 kali sedotan? Atau 5 kali duduk? Atau 5 kali kenyang? Ini terjadi lagi ikhtilaf di kalangan para ulama. Kita akan bahas insyaAllah pada kajian yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.